jembatan merah subuh gagah berpagar gedung indah. Sepanjang hari yang melintasi silih berganti, mengenang susah hati patah, ingat zaman berpisah. Kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah andainya patah, aku kan bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Jembatan merah sudah gagah berpagar gedung indah. Sepanjang hari yang melintasi silih berganti, mengenang susah mata, ingat zaman berpisah. Kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah aku kan bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi.